Mitra Bisnis, regulasi yang mengatur industri rokok terus diperbarui setiap tahunnya. Selain aturan promosi yang makin ketat, pemerintah juga terus meningkatkan cukai rokok. Padahal kita tahu, industri rokok menghidupi jutaan petani tembakau di Indonesia. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Kalau cukai dinaikkan terus, ya, sementara yang paling banyak merokok itu orang miskin. Akan muncul nanti rokok-rokok ilegal yang tidak bayar cukai, yang tidak bisa diawasi, namanya juga ilegal. Kalau yang lain-lain kan bisa tahu orang kadar nikotinnya berapa, kadar tarnya berapa. Nah kalau yang ilegal tidak tahu, udah dimasukkan apa segala macam tidak tahu. Siap tidak negara untuk mengantisipasi ini semua yang justru akan menambah beratnya persoalan pertembakauan ini. Kemudian negara komitmennya apa? Negara masih mengandalkan pada penerimaan cukai enggak? Ah, enggak benar kan? Dulu kantor menek BUMN tuh marah sama saya gara-gara saya menyampaikan bahwa penerimaan cukai rokok itu lebih besar dari laba seluruh BUMN. Betapa besarnya cukai rokok itu lebih besar dari laba seluruh BUMN yang ada. Lalu bagaimana dengan petani tembakau nantinya, Pak? Bahwa ada ratusan ribu atau jutaan orang petani tembakau, ya. Tapi kita tidak boleh atas nama petani tembakau, kita bolehkan merokok, kan tidak begitu. Nah, kalau kita sadar, mesti ada ratusan ribu petani ya terlibat di dalam kegiatan industri rokok ini, kita ajak mereka lambat laun untuk berubah, mengubah tanamannya. Tapi tidak ada yang bisa serta-merta. Program 20 tahun, 10 tahun, satu generasi barangkali. Nah, bagaimana caranya dari sekarang, misalnya program 10 tahun bagaimana menyiapkan petani tembakau untuk lambat laun tidak menanam tembakau lagi. Kan gitu caranya. Bukan karena ada petani tembakau, merokok boleh kan, tidak begitu. Isunya tidak itu kok. Isunya tidak itu, tapi kesehatan dan keadaban. Kalau saya merokok, Anda tidak merokok, dibiarkan oleh negara saya merusak Anda, kan tidak begitu. Jadi perlindungan juga kepada yang tidak merokok. Atau misalnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tidak mau menanggung orang yang merokok. Jadi harus didorong. Tapi cara yang paling baik adalah edukasi. Ya, sejak awal ditanamkan ke anak-anak betapa bahayanya begini, begini, begini, begini gitu. Tapi ada juga yang ekstrim. Ekstrim itu seperti di Belanda. Jangankan rokok, marijuana, narkoba, legal. Ada, saya lihat di etalase-etalase toko itu ya. Mau yang ini, yang ada butirnya ada 20, segala macam. Tapi harganya mahal, 60 euro. 60 euro itu berapa? Nah, jadi otomatis gara-gara legal, harganya jelas. Ada pasarnya, yang mampu beli, yang nggak mampu ya. Nggak beli, uangnya masuk ke negara. Akibat legal itu penggunaan marijuana justru berkurang. Gitu. Nah, jadi harus diperhitungkan hal-hal seperti ini. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.